Qala al-musannif rahimahullah. Coba dibaca faslun yang baru di sini. Pasal yang baru. Nah, ini kan? Coba dibaca Edward. Halaman 22 Edward. Sallallahu alaihi wasallam ma'aniya, karena dia siqal mansub, mansub bil fathah zahirah. Terus perhatikan dulu di penjelasan Ibn Taimiyah menyatakan pasal tentang bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Quran. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah, yajibu an yu'lama, maka wajib untuk diketahui, anna Nabi SAW bayyana li ashabihi ma'ani al-Quran, bahwa para Nabi SAW telah menjelaskan kepada para sahabat segala macam makna Quran, seluruhnya makna-makna Quran. Kama bayyana lahum alfadhu, sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan kepada para sahabat lafaz-lafaz Quran. Fi qoulihi ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi SAW tidak hanya amanah dalam membawakan lafaz-lafaz Al-Qur'an, namun juga amanah menjelaskan seluruh kandungannya. Karena Al-Qur'an ini diturunkan untuk ditadaburi, maka tidak mungkin para sahabat mentadaburi sesuatu yang hanya mereka ketahui kandungan lafaz, apa lafaznya saja, tanpa kandungan maknanya. Ini sesuatu hal yang mustahil. Maka Nabi pasti telah menjelaskan semua kandungan. Ya tanawalu hada wa hada. Maka ini mencakup hal ini dan hal itu. Maksudnya apa? Mencakup penjelasan lafaz dan mencakup penjelasan makna. Bisa dipahami sini? Baik. Tafadhol, dibaca Edward. Tersebut. Maka hal ini mencakup hada wa hada, kata Syekh. Ya tadamanu hada wa hada. Apa? Ayat bayana lafzihi wa bayana ma'nahu, yaitu mencakup penjelasan lafaz dan mencakup penjelasan makna. Wa fi hadza raddun wadihun, maka dalam keterangan hal ini terdapat bantahan yang sangat jelas ala ahli tafwid, kepada kaum mufawidah, ya, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin ma'aniya asma'illah wa sifatihi, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum atau tidak menjelaskan makna-makna seluruh nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mufawidah mereka mentafwid ya kaifiyah wal makna. Adapun ahli sunnati wal jamaah isbatul makna, menetapkan makna, memang mentafwid kaifiyah. Ya, mentafwid kaifiyah. Namun kalau mufawidah, mufawidah dari kata fawwada yufawwidu tafwidan, menyerahkan. Artinya mereka menyerahkan semua makna-makna yang ada di Al-Qur'an semuanya tanpa terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mufawidah menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiyah. Ahli sunnah tidak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah beristiwa. Maknanya demikian demikian. Maknanya sesuai yang dikenal dalam bahasa Arab. Itu tinggi, Allah tinggi di atas. Nah, kalau mufawidah, oh enggak dipahami maknanya. Serahkan ya kepada Allah. Ahli sunnah memang mentafwid kaifiyah. Bagaimana bentuk Allah beristiwa? Allah wa'alam. Allah enggak pernah mengabarkan, Rasul enggak pernah menjabarkan, sahabat enggak pernah mentafsirkan, ya menyerahkan pada Allah. Yang jelas diyakini sifat Allah ala kaifiyah. Dan madhab mufawidah ini rusak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, konsekuensi dari madhab mereka, semua akan dilanggar. Kalau ada orang mencuri, kemudian dibawakan ayat Al-Quran, gak boleh mencuri, ini dalilnya. Kamu bisa dipotong tangan. Nah, siapa yang paham? Serahkan pada Allah. Gak boleh mabok, minum khamr. Apa dalilnya? Ini Al-Quran. Wah, kamu mana tahu maknanya? Saya juga gak tahu. Serahkan kepada Allah. Rusak. Ya, rusak. Maka fa'innana naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, qaulukum hadza imma ta'nauna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahilun bima'ani asma'illahi wa sifatih. Perkataan kalian ini yang kalian maksudkan ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodoh, tidak mengetahui makna-makna nama, seluruh nama dan sifat Allah. Wa imma annahu katimun lima ya'lamu min dzalik. Atau juga bisa jadi Rasulullah sallallahu itu menyembunyikan ilmu dari apa yang beliau ketahui terkait hal tersebut, terkait seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Fa in qultum bil awwali wasaftumuhu bil jahli. Kalau kalian mengatakan yang pertama Rasul enggak tahu, berarti kalian mensifati Rasul ya dengan kebodohan, ya dan billah. Wa in qultum bisani, tapi kalau kalian menyatakan yang kedua, Rasul mengetahui tapi tidak menyampaikan kepada umat, berarti wasaftumuhu bil khianati. Berarti kalian mensifati Rasul sebagai orang yang berkhianat. Ah, kena dua-duanya. Mau kemana? Mau lari kemana? Enggak ada opsi ketiga. Wa qauluhu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, juga perkataan Ibnu Taimiyah yang membawakan firman Allah, ya, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Hadzal lam, itu lamnya litubayyana, itu lam lit'alil. Itu untuk supaya begitu. Yakni li ajli hadza, karena hal ini. Walaisat lil amri, bukan lamnya lal amr. Kalau lam amr dibacanya majzum, litubayyin, nah, begitu. Wadal wadalilu ala annaha laisat lil amri annal fi'la ba'daha mansubun. Ya, yang menjadi petunjuk bahwasanya itu bukan lamul amr, bahwasanya fi'il setelahnya tubayyin itu adalah mansub, ya, bi'an mutmaratan wujuban ba'da lam ta'lil. Nah, berikutnya tafadhal Syekh Budi Zubair baca dari perkataan Ibnu Taimiyah. Waqad qala Abu Abdurrahman. Alladzina kanu yuqri'unana. Lam yujawizuha hatta yata'allamu ma wa ala Imran. Wa ala Imran. Nah, ini kita bahas ini dulu. Penjelasan dari Ibn Taymiyah, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana, bukan yaqra'uunana ya, yuqri'uunana. Kata beliau rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ya, alladziina kaanu yuqri'uunana Al-Qur'an, yang telah membacakan Quran kepada kami, semisal Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan selainnya, bahwasanya mereka apabila mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha, maka mereka tidak akan menambahnya, tidak akan melewati dari 10 ayat tadi, hatta yata'allamu ma fiha minal amal minal ilmi wal amal, hingga mereka mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Subhanallah. Qalu, mereka menyatakan, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an, kami mempelajari Al-Qur'an, ilmu dan amalnya sekaligus. Walihada kanu yabqauna muddatan fi hifdhis surati, oleh karena itulah mereka tinggal beberapa lama untuk menghafal surat tertentu. Ya. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik menyatakan, kana rajul idza qara al-baqarata wa ala imran jalla fi ayunina, dahulu kalau ada orang yang menghafal, maksudnya membaca, menghafal al-baqarah, ali imran, maka dia jalla fi ayunina, dia tampak mulia di sisi kami. Maksudnya apa? Berarti dia telah mengetahui seluruh kandungan dan mengamalkan semua isi dari al-baqarah dan ali imran. Subhanallah. Kalau kayak kita sekarang nyuruh anak kecil sini-sini, hafalin kamu mondok ke situ, ya, 4 bulan, 5 bulan, hafal Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, dihafal semuanya. Ya, kita tanya, fahimta al-makna? La. Hal amilta ma yatadammanu? Ma yatadammanu? La. Enggak. Nah, ini memang madrasah nubuwah dengan madrasah zaman sekarang berbeda. Ya, oleh karena itulah para sahabat, ya, kibar semua mereka, ya, generasi mereka luar biasa. Ya, kalau kita sekarang, enggak tahu. Al-imam sholli, imam sholli. Ba'da sholah, kemudian kita nas'al, kita tanya, ya imam, ma tafsir hadil ayah allati qara'tah, ya imam, apa tafsir ayat yang ada baca? Lahadri. Hadir imam, gimana makmum? Apa tafsirnya? Enggak tahu. Tafsirnya aja enggak tahu, gimana mau ngamalin? Kan ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, inilah. Baik, terus dibaca syarahnya. Syekh Budi. Ini maknanya, apabila seorang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia menjadi jalil mulia, mu'azzaman, diagungkan. Kenapa? Karena mereka tidak menghafalnya kecuali apabila mereka telah mengetahui maknanya. Wa makna dalik, dan makna tersebut, annal insan idza kana yahfadz Al-Baqarah, artinya apa? Artinya bahwa seseorang apabila dia telah menghafal Al-Baqarah lafdan wa ma'nan, lafaz dan maknanya, ala Imran lafdan wa ma'nan, Ali Imran juga demikian, fa indahu ilmun kabir, berarti dia telah memiliki ilmu yang luar biasa, ya, mengetahui seluruh kandungan tafsir dari Al-Baqarah, Ali Imran, masyaallah, ilmu kabir. Enggak kayak kita sekarang, hafal tahu artinya enggak, tahu maknanya boro-boro, tafsirnya enggak tahu, tafsirnya bukunya aja enggak pernah baca katanya. Allah besar. Lanjut lagi, sekarang coba Syekh Ismail. Mana Pak Edi? Kerja. Oh. Masya Allah. Iddat as-sinin. Masya Allah. Keberkahan Quran pada tilawahnya, pada tilawahnya, pada tadaburnya, dan pada amalnya. Tilawahnya seorang mendapatkan pahala, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya, dari tilawahnya. Kemudian ya, dengan tilawahnya itulah jin-jin dapat keluar yang merasuki tubuh seseorang. Ya, dan yang lainnya. Ya, dapat juga dijadikan sebagai penyembuh. Tadabur, dengan tadaburnya seorang tambah iman. Bahkan dahulu seorang sahabat masih kafir mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, am khuliqu min ghairi syai'in hum khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu atau mereka menciptakan? Wah, kata sahabat ini, kada qalbi ayati hampir-hampir saja apa namanya? Hatiku kalbuku terbang. Ini sahabat ini masih kafir tadabur. Maka dengan tadabur dapat hidayah. Kita semua udah mukmin, kagak tadabur. Ini waktu itu nih sahabat nih ex kafir, masih kafir itu tadabur, dengar ayat ini dibacakan oleh Nabi, seolah-olah hatinya terbang, mau copot, ya Allah. Lah kita boro-boro. Ini kafir dengan sebab dia tadabur. Nah, ini Allah berikan hidayah, masuk Islam. Wal amali bihi, dengan jelas ya keberkahan amalannya. Wa ma yahsulu fihi min ta'siri 'ala al-qalbi, dan juga pengaruhnya tak ya, apa yang ada dari pengaruhnya kepada qalbu dengan ziyadah iman. Ya, orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan Al-Qur'an wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ya, dan bertambah iman mereka, dan mengetahui, mengenal Allah Jalla wa'ala dan nama-nama dan sifatnya maupun hukum-hukumnya. Wakadzalika, demikian pula dengan pengaruh yang ada terhadap umat-umat ini. Haitsu fatahallahu bihadzal qur'ani masyariqal arba masyariqal ardi wa magharibaha, yaitu dengan Allah memberikan kemenangan fataha ya, kalau dimaksud dengan fataha ini membuka, di sini maknanya mengalahkan. Allah memberikan kemenangan dengan Quran ini ya, negeri-negeri timur maupun baratnya, bumi sebelah timur maupun sebelah baratnya diberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kullu hadza min barakatihi, semuanya ini adalah bagian dari keberkahan Al-Qur'an. Wa kadzalika ma hasala lil mutamassikina min ar-riba, demikian pula dengan pengaruh yang didapatkan, dampak yang didapatkan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berupa rif'ah, ketinggian, izzah, kehormatan, zuhur ya, kedudukan, kehormatan ya, zuhurnya sama ini maknanya juga ya. Alal jami'il umam, di atas umat-umat yang lain, umat ini menjadi izzah, menjadi punya ya, punya pengaruh, punya kewibawaan ya, karena keberkahannya mereka mengamalkan Quran. Kadzalika ma yahsulu lil mutamassiki bihi min sihhatil qasdi, demikian pula pengaruh positif yang ada bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran ya, berupa ya, benar apa bersihnya niat mereka, wasalamatil manhaj, dan selamatnya manhaj mereka ya, wasa'adati fid dunya wal akhirah, dan selamat di dunia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fal muhim, maka yang terpenting, anna barakati hadzal qur'ani la tusal, bahwa keberkahan Al-Quran ini tidak terbatas. Tidak terbatas pada satu peristiwa atau pada satu keadaan, namun tidak terbatas sesuai dengan berpegang teguhnya orang tersebut kepada Al-Quran. Seberapa kuat dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, berikutnya tafadhal ya, dibaca sini. Ainu. Lub yang Allah ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Fa'ada bil Qur'an wa'ada bis sunnah. Allah ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Wa qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'ala hadhihi lit-ta'lim wa ta'liluna wa ta'quluna ya'ni Wata'kiluna, yakni Tafhamunahu fahman kamilan. Annahu minal ma'lumi annahu law nazala al-awmi bilugati wa'il al-awmi bilugatin bilugat mudum lah bilugatin wa'il al-awmiyati ma'akaluhu wala fahimuhu wal aklu ya'ti bimakna al-fahmi. Dan qala Allahu ta'ala faqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, tersebut. Dan firman Allah liyatadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayatnya, boleh tadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Hadapi hisana, maka di dalam ayat ini terdapat ujian yang besar terhadap orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an wa ta'adha bihi, dan mempelajarinya, bahwasanya dialah orang-orang yang memiliki lub, yaitu yang memiliki akal. Dan firman Allah, apala yatadabbaruna Al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Maka dalam ayat ini terdapat khas anjuran bagi orang yang mentadabburi untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena Allah wabakha mencela mereka-mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Firman Allah Ta'ala, apalam yatadabbaru qawla, apakah mereka tidak mentadabburi qaul, yaitu tidak mentadabburi Al-Qur'an. Demikian pula yang dimaksud dengan qaul itu adalah Qur'an. Waqra qawlahu, ya, bacalah firman Allah Ta'ala, apala yatadabbaru Al-Qur'an am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum aw al-awwalin. Apakah mereka tidak mentadabburi, ya, menghayati, apakah tidak mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah telah datang auja'ahum ma'lam ya'tihim, ataukah telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu, ya, awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka yaitu Muhammad SAW. Karena kalau mereka tidak mengenal, kemudian mereka mengingkarinya. Fa'ata bil Qur'an wa ata bis sunnah, maka rasul ini membawa Qur'an dan membawa sunnah. Awalam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun, ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka yaitu Muhammad, kemudian mereka mengingkarinya. Dan firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, ini la'alla hadhihi lit-ta'lil. La'alla itu lit-ta'lil, berfungsi untuk ta'lil. Ta'lil penyebutan alasan. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Ta'qilun ya bermaknanya tafhamun, agar kalian memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Karena sudah merupakan sesuatu hal yang maklum bahwa Al-Qur'an itu turun kepada orang-orang Arab bilughatin ghairil arabiyyah, dengan bahasa selain bahasa Arab. Apa namanya Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu turun dengan bahasa selain bahasa Arab, ma'qalu wa la fahimu, tentulah para sahabat Nabi tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Fal aql ya'ti bi makna al-fahmi. Maka akal di sini maknanya adalah memahami. Afala ta'qil la'allakum ta'qilun la'allakum tafhamun, itu maknanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma fahimu, itu maknanya. Wa hum ya'lamun. Ya, sedangkan kana fariqun, sekelompok minhum dari mereka, sekelompok orang dari mereka, yasma'una kalamallahi, mendengar firman Allah, summa yuharrifuna, kemudian mereka mentahrifnya, merubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengetahuinya, memahaminya. Ya wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Nah, demikian. Baik, berikutnya. Dibaca. Rizki. Dapat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'lumi anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'anihi duna mujarradi alfazihi. Fal Qur'anu awla bidzalika. Wa aidan fal 'adatu tamna'u ayyaqra'a qawma kitaban. Qawmun kitaban. Ayyaqra'a qawmun kitaban. Fi fanin min al-'ilmi katibi wa hisabi wa la yashtasrihuhu. Fa kayfa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa asmatuhum. Ismatuhum. Ismatuhum. Wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Nah, ya, ini dulu kita bahas. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa min al-ma'lum, dan merupakan sesuatu hal yang telah diketahui. Ya, sesuatu hal yang telah diketahui bahwa semua kalam, sesuatu hal yang telah diketahui bahwasanya semua kalam, anna kulla kalamin, bahwa semua ucapan, fal maksud minhu fahmu ma'anihi. Ya. Bahwa semua kalam, pesan, maksudnya adalah memahami maknanya, duna mujarradi alfadhi, bukan hanya memahami lafaz-lafaznya saja. Al-Qur'an aula bidzalik, maka Qur'an ya lebih dari itu. Lebih-lebih lagi, kurang lebih begitulah. Ya. Maka Al-Qur'an lebih-lebih lagi. Ya. Wa aidan, dan juga al-adah tamna'u ayaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-ilmi, juga adat ya, kebiasaan kita itu mencegah suatu kaum membaca sebuah kitab dalam sebuah cabang keilmuan ya, dalam sebuah bidang ilmu tertentu ya, semisal tip kedokteran, hisab, matematika ya, dia membaca sebuah buku tertentu kemudian walam yastashrihuhu, dan dia tidak meminta penjelasannya, dia tidak meminta penjelasannya. Fa kaifa bi kalamillah, bagaimana dengan kalamullah allati huwa ismatu, yang kalamullah di sini adalah pedoman hidup mereka, wa bihi najatuhum, dan dengan Quran inilah keselamatan mereka, wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat ya, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat, dan juga tegaknya agama dan dunia mereka. Gimana lagi, paham sini enggak? Terus dibaca syaratnya. Asyaku hada ala misahihun, fa innama laukunna matala mudarrisu kitab al-hadil mustaqni'i wa naqra'uhu thumma namshi fa innana la nastafidu, wa kadhalika laukura'na kitaban matala fit tibi au fil kimiyai au ma ashbaha dhalika bi an naqra'a wa namshi'a فَإِنَّنَا لَنْ نَسْتَفِيدَ أَبَدًا فَلَقَدَ جَرَتِ الْعَادَةُ جَرَتْ pakai tasdid ra'nya فَلَقَدَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْمُؤَكَّدَةُ مُؤَكِّدَةُ مُؤَكِّدَةُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقْرَأَ أَيْ كِتَابٍ أَيَّا مَفْعُول مُقَدَّم أَيَّا كِتَابٍ bukan مَفْعُول مُقَدَّم memang مَفْعُول أَنْ نَقْرَأَ أَيَّا كِتَابٍ an naqra'a ayya kitabin illa wa nastashrihuhu bi an natluba min man bi an natluba man yashrahuhu lana wa illa sarat qira'atuna lahu abasan. Nah, hadha kalam sahih, kata beliau. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini benar. Karena kita, kalau kita seandainya misalkan mempelajari sebuah kitab, kitab Zadul Mustaqni, kitab fikih madzhab Hanbali. Ya, kitab Zadul Mustaqni. kita membaca semua namsi, artinya kemudian kita berjalan, artinya yaudah baca aja gitu. Semua namsi kita berjalan, kita baca, kita jalan, kita lewatin gitu aja, maka kita tidak dapat mendapatkan. Ya. Wakullama kana al-asru asrafa, maka setiap kali suatu zaman, suatu masa itu mulia, kana al-istima'u wal-i'tilafu wal-ilmu wal-bayanu fihi aktsara. Ya, maka ya, persatuan sama ikhtilaf juga persatuan. Ya, persatuan juga ikhtilaf, apa namanya, ijtima', ikhtilaf wal ilmu wal bayan, ilmu dan penjelasan itu tentu lebih banyak. Nah, di masa sahabat jauh lebih mulia, maka ini semua persatuan penjelasan ilmu lebih banyak dibandingkan dengan masa setelahnya. Ya. Tafadhal dibaca caranya nanti sekarang. Siapa di sini? Saiful. Ba'dahum. Nah, ini perhatikan. Ya, sisi perselisihan tentang tafsir pada sahabat itu aqal, lebih sedikit daripada masa setelahnya, tabi'in atau apalagi masa saat ini, itu disebab baik. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka allati lam tataghayyar, yang belum berubah bahasa Arab. Ya, kita paham ya, bahwasanya di masa Nabi SAW para sahabat tidak ada yang melakukan lahan, salah mengucap bahasa Arab. Ya, kapan itu terjadi lahan? Lahan pertama kali, lahan kekeliruan baca, kekeliruan ngomong Arab dari kalangan orang-orang Arab sendiri, itu di masa sahabat. Di masa Umar, Umar bin Khattab. Itu didapati ada seorang tabi'in yang salah ngomong Arab. Ya, mereka mengatakan ketika Umar melihat mereka salah membidik dalam latihan memanah, kata mereka, ya amirul mu'minin, nahnu qaumun muta'allimin. Ini keliru. Nahnu qaumun harusnya muta'allimun gitu. Ya. Nahnu qaumun muta'allimun. Ya, sebagai tabi' dari qaumun, bukan muta'allimin, mansub atau majrur. Nah, kemudian di masa Ali bin Abi Thalib lebih parah lagi. Oleh karena itulah di masa Ali bin Abi Thalib diberlakukanlah pelajaran kaidah-kaidah bahasa, ilmu nahwu shorof. Ya. Itu dengan perintah Ali kepada siapa? Abu Aswad Al-Wali. Di masa Nabi SAW enggak ada sahabat salah ngomong, enggak ada. Ya. Sebab yang kedua, udah dibaca belum? Wa kanu afhaman nas. Maka para sahabat mereka lah manusia yang paling memahami tentang makna-makna Al-Qur'an, yang paling utama dan tidak berubah bahasa-bahasa. Summa taghayyarat al-asnu ba'dahum. Kemudian bahasa-bahasa bahasa Arab berubah setelah mereka. Sababul ula, sabab usani yang kedua. Ayo, Saiful. Sabab usani illatul ahwa'i fihim wa salamatu qasdihim. Fa ma tajidu ar-rujulan ar-rajula yantasiru li hawahi wa ra'yihi. Li hawahu wa ra'yihi baru. Illa al-haqqa. Aynama wajadahu aqadahu. Hatta anna al-khalifata yarji'u ila al-haqqi. La yuraddu alayya. Ana li sultan. Sultoh. liya as-sultatu gitu. Terus falihadaini as-sababaini kana al-khilafu baina sahabati ridwanullahi alaihim fi tafsir kalamillahi aqallu. Kana al-khilaf baina sahabat rajul aqallu na'am. Khabar kana. Baik. Mana dari sebab yang kedua? Qillatul ahwa fihim wa salamatul qasdihim. Sebab yang kedua, sedikitnya hawa nafsu di tengah mereka dan selamatnya tujuan maksud sahabat ini, niat mereka. Famata judur rajula, maka kita, Anda tidak akan mendapati seseorang dari kalangan sahabat ya, yang dia membela hawa nafsunya dia sendiri atau pendapat dia sendiri. Ini enggak ada yang demikian. Ya, lakin kanal wahid minhum layaksidu illal haq. Namun salah seorang di antara mereka tidaklah meniatkan kecuali itu kebenaran. Aina ma wajada wajadahu akhadha. Dimanapun dia mendapatkannya, ya, maka dia akan mengambilnya. Hingga sampai-sampai khalifah, dia akan rujuk kepada kebenaran. Allazi dzakaratuhu bihi imra'atun minan nisa. Ya, yang disebutkan oleh salah seorang wanita. Ya, ini pada kasus pidatonya Umar. Ketika Umar menganjurkan agar jangan banyak-banyak dalam memberikan mahar kepada istri. Ya, Umar begitu. Ketika itu diprotes sama seorang wanita. "Wahai Umar, kamu melarang istri memberikan apa? Melarang orang memberikan mahar kepada istri lebih dari 400 dirham?" Nah, terus kata wanita tadi, apakah kamu gak pernah dengar ya, ada ayat yang melafatkan ayat tentang hal tersebut ya, surah An-Nisa. Nah, kemudian Umar beristighfar dan mengatakan, wah semua orang lebih paham daripada Umar. Nah, ini subhanallah. Mana lagi tadi? Walam yakul anal khalifah. Umar gak mengatakan, saya ini khalifah, jangan bantah. La yuraddu alayya. Saya gak bisa dibantah. Ana a'la minha, saya lebih paham dari dia. Umar juga enggak mengatakan saya memiliki kekuasaan. Walihadaini sababain, maka berdasarkan dua sebab ini kanal khilaf baina sahabat radhiyallahu alaihim, maka perselisihan tafsir di antara para sahabat fi tafsir kalamila aqalla, itu lebih sedikit. Ini afwannya mau antar anak sekolah dulu. Nanti lanjut lagi insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah.